Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak, misalnya di tempat saya ini tuh masih belum masyarakat itu yang tidak apa mengeraskan bismillah tuh. Jadi misalnya kita jadi imam, apakah bisa mengeraskan atau tidak untuk tidak mengecewakan masyarakat tuh? Kira-kira, Bang, bagaimana itu kira-kira? Nah, gitu saja, Pak, ya. Penjelasan. Baik, terima kasih banyak. Baik, untuk itu saja. Nah, kunut-kunut juga tuh kalau bisa kunut. Penjelasan kunut mengenai tentang kunut gitu, Pak, ya. Baik, Bapak. Baik, itu saja, Pak, ya. Terima kasih banyak, Pak. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak, saya akan jelaskan dulu hukum tentang yang berhubungan dengan masalah mengeraskan bacaan bismillah. Ikhtilaf para ulama tentang masalah ini menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa bismillah itu tidak dikeraskan. Mereka berdalil dengan hadis Anas, bahwasanya Anas berkata, adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, kanu yastaftihuna sholata bihamdillahi rabbil alamin. Mereka membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam riwayat yang lain, ya kanu la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Ibn Khuzaimah, kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga menurut jumhur mayoritas ulama, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali yang merupakan khulafaur rasyidun, ya mereka madhabnya tidak mengeraskan bacaan bismillah. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat disyariatkan dikeraskan. Hujah Imam Syafi'i adalah yang paling sahih, yaitu hadis Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah pernah sholat, lalu ia mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah, lalu surat. Setelah selesai sholat, Abu Hurairah berkata, innila ashbahukum sholatan bi Rasulillah SAW. Sesungguhnya aku orang yang paling serupa atau mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW. Di mana, ya Abu Hurairah, di sini sengaja mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga menjadi dasar bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu katanya harus dikeraskan. Akan tetapi jumhur berpendapat bahwa hadis Abu Hurairah ini tidak sharih, tidak tegas menunjukkan itu. Kenapa demikian? Karena ya Abu Hurairah mengeraskan bismillahirrahmanirrahim ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa itu memang sunnah dari Rasulullah, atau yang kedua itu dalam rangka mengajarkan. Abu Hurairah ingin mengajarkan kepada orang-orang bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk yang dibaca, supaya tidak dikira oleh orang-orang bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk yang dibaca. Seperti halnya Abdullah bin Abbas pernah sholat jenazah dan mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Padahal yang sunnah membaca Al-Fatihah ketika sholat jenazah itu hukumnya disirkan, tidak dikeraskan. Tapi Ibnu Abbas mengeraskannya. Setelah selesai sholat, Ibnu Abbas berkata kepada mereka, lita'lamu aw lita'allamu anna sunnah, agar kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu termasuk yang dibaca. Ya, artinya sebatas mengajarkan. Sedangkan mengajarkan terkadang bisa menyelisih sunnah sebenarnya. Namanya juga mengajarkan. Karena dua kemungkinan ini sama kuatnya. Ada kemungkinan memang itu sunnah, atau ada kemungkinan itu memang ya Abu Hurairah lakukan itu sengaja untuk mengajarkan saja kepada orang-orang. Dan kaidah mengatakan wad dalil idza tatarraqa ilaihi al-ihtimal saqata anhu al-istidlal, suatu dalil apabila dimasuki oleh kemungkinan-kemungkinan yang sama kuatnya, maka ya tidak bisa dijadikan dalil. Imam Syafi'i juga berdalil bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Makanya di Mushaf Uthman ditulis bismillahirrahmanirrahim 1. Namun itu bukan hujah. Kenapa? Sebatas penulisan itu tidak menunjukkan dikeraskan. Terlebih ada hadis Anas yang tegas, yang sharih jelas mengatakan bahwa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu jumhur berpendapat, ya mayoritas ulama, dan ini madhab yang tiga, Abu Hanifah, Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ia berpendapat bahwa yang sunnah adalah disirkan. Nah, di masyarakat kita, karena mereka merasa di atas mazhab Syafi'i, ya, dan masyarakat kita memang sudah terbiasa dengan ini namanya taklid dan tak pernah melihat kepada dalil-dalilnya, akhirnya mereka menganggap, punya anggapan bahwa kalau imam itu tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dianggap katanya sholatnya batal. Padahal Imam Syafi'i saja tidak berpendapat demikian. Maka kalau kita memang, bapak misalnya yang bertanya tadi, sebagai seorang imam, dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat misalnya, tidak mengapalah bapak untuk baca Bismillahirrahmanirrahim secara keras dulu, sambil bapak mengajarkan kepada mereka bahwa yang sunnah dan yang kuat dari pendapat para ulama adalah yang disirkan dalilnya ini dan ini. Ya, sehingga mereka faham bahwa yang sunnah itu adalah justru yang disirkan, yang tidak dikeraskan. Berdasarkan hadis Anas yang dikutip Muslim tadi. Adapun kunut subuh, memang terjadi juga ikhtilaf para ulama. Jumhur mayoritas mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Mereka ya yang mengatakan tidak disyariatkan berbeda pendapat lagi. Apakah itu bid'ah atau tidak? Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Berdasarkan hadis Abu Malik Al-Asy'i bahwa ia berkata, aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Afakanu yaknutuna fi sholatil fajri. Apakah dahulu mereka kunut di sholat fajar? Maka ayahnya berkata, ibunayya muhdath, wahai anakku, itu diada-adakan. Sementara Imam Syafi'i menganggap itu hukumnya sunnah justru. Sunnah, kata Imam Syafi'i, berdasarkan riwayat bahwasanya adalah Rasulullah SAW lam yazal yaknutu fi sholatil fajri hatta faraqad dunia. Bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa kunut di sholat fajar sampai ia meninggal dunia. Namun, jumhur menjawab bahwa hadis ini lemah. Karena dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Namun, pendapat Syafi'i juga berdalil dengan hadis Anas yang lain. Yang katanya bahwa Rasulullah SAW kunut. Akan tetapi Imam Bukhari menyebutkan bahwa itu adalah di masa ketika kunutnya Rasulullah SAW sebulan penuh mendoakan kecelakaan kepada dua kabilah Ri'il dan Dzakwan, karena mereka telah membunuh 7 qurra, para sahabat yang menghafal Quran. Maka setelah itu Allah turunkan ayatnya supaya apa? Rasulullah tidak terus-menerus mendoakan terus kecelakaan kepada Ri'il dan Dzakwan. Maka dari itu, wallahualam, pendapat yang kuat yang saya pilih adalah bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Tapi apakah bid'ah atau tidak, terjadi khilaf di kalangan ulama yang mengatakan tidak disyariatkan. Jumhur, kebanyakan mereka mengatakan tidak bid'ah, tapi sebatas tidak disyariatkan saja. Dan ini pendapat mazhab ahlul hadis, sebagian dikatakan Ibnu Qayyim, dan sementara Abu Hanifah mengatakan itu termasuk bid'ah. Yang jelas, ketika permasalahan yang berhubungan bagaimana kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, karena masalah ini masalah khilafiyah. Maka yang saya ketahui dari pendapat jumhur juga, bahwa kita tetap ikut kunut di belakang mereka. Dan itu yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, demikian pula yang dirujukkan oleh Syekhul Islam dan dibela oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan itu pendapat Syekh bin Baz. Maka ini berdasarkan perbuatan Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari Uthman bin Affan yang sholat secara sempurna di waktu safar. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud pun tetap sholat di belakang Uthman bin Affan secara sempurna. Lalu kemudian ketika ditanya kepada Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, engkau mengingkari tapi engkau tetap sholat di belakang Uthman? Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syar. Berselisih itu adalah buruk, kata Ibnu Mas'ud. Demikian pula ini masalah khilafiyah. Maka kalau misalnya seseorang sholat di belakang orang yang kunut, kemudian kita ikut kunut, tidak mengapa. Yang jelas, ya akhi azanil, ini masalah yang sifatnya masih dalam lingkup khilafiyah di kalangan para ulama. Maka kewajiban kita adalah untuk tidak saling menyesatkan satu sama lainnya, apalagi menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin, wallahu a'lam. Nah.